Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa televisi Roja, para pendengar suara al-iman dan yang lainnya, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab amr wulatil umur birrifq birra'iyati wa nasihatihim, bab tentang perintah kepada para pemimpin kaum muslimin, kepada mereka yang mengurusi urusan-urusan umat ini, agar mereka berlemah lembut, berkasih sayang kepada para ra'iyah, rakyat mereka, kepada umat mereka, dan senantiasa menasihati dalam arti menginginkan kebaikan bagi rakyat mereka, bagi umat mereka. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Dahulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap kali seorang nabi wafat digantikan dengan nabi yang berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan bahwasanya tiada nabi setelah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakunu ba'di khulafa fayakthurun. Dan akan ada sesudah aku, yaitu atau akan datang sesudahku, yaitu para khulafa, para pengganti yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka banyak. Fa yakthurun. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kami, yakni terhadap orang-orang yang memimpin kami yang mereka menggantikan engkau ya Rasulullah. Qal, kata beliau alaihi salatu wassalam, awfu bi bai'atil awwal fal awwal, yani penuhilah, sempurnakanlah bai'at yang pertama dan yang pertama. Artinya kalau ada seorang penguasa kemudian datang penguasa berikutnya, maka kalian tetap berpegang pada yang pertama. Ya, apalagi yang kedua misalnya memakai cara-cara yang tidak benar. Ya, jadi kita dianjurkan untuk tetap berpegang pada setiap khalifah itu, satu berganti yang berikutnya. Thumma utuhum haqqahum, kemudian berikan pada mereka akan hak-hak mereka. Ya, dan setelah kami jelaskan tentang hak-hak para pemimpin, ya, para ulil amri, pada pertemuan yang lalu. Was'alullah alladhi lakum, dan mintalah kalian, mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum, karena sungguhnya Allah akan menanyakan pada mereka, memintai pertanggungjawab terhadap mereka, apa yang mereka diberi amanah untuk memimpinnya. Ini telah kami bahas dalam pertemuan yang lalu, ya, di antara kewajiban-kewajiban ya mereka ya, atau diantara hak-hak mereka yang wajib ditaati, yang wajib, yang harus dilaksanakan oleh umat dan kaum muslimin adalah taat kepada mereka di dalam hal yang ma'ruf. Ya, karena innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua di antara kewajiban kita pada mereka, yaitu kita harus rifik, lemah lembut kepada mereka. Ya, jadi taat kepada mereka di dalam hal yang ma'ruf, kemudian menasihati mereka, kemudian juga kita berupaya untuk berbuat baik, ya, dengan mengingatkan mereka kepada hal-hal yang baik, meluruskan mereka, ya, selama hal yang itu merupakan hal yang menjadi kebaikan bagi mereka. Karena memang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu al-jihad, ya, bahwa sebaik afdalnya jihad yang paling afdal adalah qaulul haqqi inda sultanin ja'ir, mengatakan yang hak di sisi penguasa yang zalim. Kemudian juga kita mendoakan mereka dan tidak boleh khuruj kepada mereka. Mengapa tidak boleh khuruj? Artinya berontak kepada mereka, para penguasa, karena dampaknya jelek. Dampaknya akan berakibat yang buruk dari memberontak kepada penguasa. Ya. Tetapi mengingatkan mereka hal yang merupakan kewajiban. Kemudian merupakan kewajiban kita kepada mereka juga, yaitu adamul mudahanah. Tidak boleh kita terlalu berbasa-basi dalam arti memuji mereka setinggi langit, ya, padahal itu tidak ada pada mereka. Ini namanya mudahanah. Namanya yaitu bermujamalah, ya, atau mudahanah, ya. Jadi seakan-akan seorang itu menjual agamanya hanya karena untuk mendapatkan dunia. Naudzubillah. Ini hal yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yang kita bahas, yaitu hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an 'Adz bin Amr radhiyallahu anhu, dari 'Aidz bin Amr radhiyallahu anhu, annahu dakhala 'ala Ubaidillah bin Ziyad, bahwasanya dia masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad. Faqala lahu, lalu kata 'Aidz bin Amr kepada Ubaidillah bin Ziyad, faqala lahu, ay bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'ail khutamah, sesungguhnya seburuk-buruknya pemimpin adalah yaitu al-khutamah adz-dzalim syadid adz-dzulum, orang yang zalim, ya, yang keras kezalimannya yang dilakukan kepada para rakyatnya, ya. Jadi fa iyyaka an takuna minhum, maka hati-hatilah kalian, hati-hatilah engkau, jangan sampai kamu termasuk mereka, orang-orang yang yaitu yang berbuat kezaliman terhadap rakyatmu. Nah, jadi hadis ini, ya, tentu menjelaskan kepada kita tentang perintah agar seorang pemimpin berlemah lembut kepada rakyatnya, menyayangi mereka, memberikan kepada mereka hak-hak mereka, ya, menginginkan kebaikan untuk mereka, untuk rakyat mereka, ya, untuk rakyatnya. Nah, ini adalah satu kewajiban dari para pemimpin, ya, kepada rakyat mereka. Dan hadis ini telah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Maryam al-Azdiyyi radhiyallahu anhu, anahu qal, dan dari Abu Maryam, ya, al-Azdi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anau qali Muawiyah radhiyallahu anhu. Bahwa dia berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa yang Allah ya memberikan kepada dia kekuasaan dalam satu perkara dari urusan-urusan kaum muslimin, fahtajabaduna hajatihim, tetapi kemudian orang ini yang diberi amanah itu, yang dia diangkat menjadi penguasa oleh Allah dan dipikulkan amanah kepadanya, dia berpaling dari mengurusi mereka, dari kemaslahatan mereka, dari memberikan kepada mereka hajat-hajat mereka, ya, wa khallatihim wa fakrihim, jadi dia biarkan mereka dalam kefakiran. Maka ihtajaballahu duna hajatihi, niscaya nanti niscaya Allah pun akan ya tidak menampakkan dirinya kepadanya, ya, duna hajat, atau tidak memberikan hajatnya orang itu. Wa khalliyati wa fakrihi yaumil qiyamah, dan Allah tidak akan melihatnya, ya, Allah akan menghalangi dirinya dari memberi hajat mereka, ya, dan kebutuhan mereka di hari kiamat kelak. Dan tentu kebutuhan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak adalah ampunan Allah, rahmat Allah, ya, kemudian ganjaran dari Allah Ta'ala. Tapi karena orang ini ketika dia di dunia, dia tidak memperhatikan rakyatnya, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah pun akan yakni menutup diri, ya, Allah tidak akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan di hari kiamat tersebut, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi memang menjadi seorang pemimpin adalah satu hal yang tidak gampang dan tidak mudah, tapi itu adalah amanah di hadapan Allah Azza wa Jalla yang akan dimintai pertanggungjawaban, ya, ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan dan menugerahkan kepada para pemimpin kaum muslimin hidayah dan taufik, ya, agar mereka selalu memperhatikan umat, memperhatikan rakyat mereka, dan berupaya untuk mengerjakan, ya, bagi kemaslahatan rakyat dan umat, ya. Karena ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diambil dari hadis ini bahwa al-jaza'u min jinsil amal, balasan bagi suatu perbuatan itu dari jenis perbuatan yang sama. Maka barang siapa di antara para pemimpin itu yang mereka menutup diri, mereka berpaling dari memperhatikan umat, memperhatikan rakyat, ya, maka mereka, Allah pun akan menutup diri, Allah akan berpaling dari mereka, ya, ketika mereka membutuhkan pertolongan Allah di hari kiamat kelak, Allah biarkan mereka, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini juga merupakan peringatan yakni kepada mereka para pemimpin, ya, yang mereka berpaling dari mengerjakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat mereka. Ini pun satu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rakyat itu membutuhkan pemimpin. Rakyat memerlukan pemimpin. Ya. Oleh karena itu, pemimpin harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dan mereka hendak tidak boleh berbuat kezaliman pada rakyat mereka. Ya, harus berupaya berlaku adil kepada rakyat mereka. Ya. Karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para sahabat, ya, kesegeraan mereka di dalam mengingatkan para pemimpin yang menyimpang, ya, dalam mengingatkan para pemimpin yang menyimpang, para pemimpin yang melanggar kewajiban-kewajiban mereka, itu mereka ingatkan. Contohnya adalah Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu, beliau datang kepada seorang penguasa di zaman itu, yaitu Muawiyah, ya. itu Muawiyah radhiyallahu an, dan dia mengatakan kepada beliau, ya, mengatakan kepada beliau bahwa Allah, dia mendengar apa yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa khabar wahid, ya, itu adalah hujah, karena di dalam hadis ini disebutkan di sini bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma langsung memilih seseorang untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan rakyatnya. Langsung Muawiyah bin Abi Sufyan melaksanakan apa yang dinasihati oleh Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu an. Langsung dilaksanakan oleh Mu'ad bin Jabal, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Dia mengangkat seorang untuk kemudian memimpin, khusus mengurusi tentang kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Semacam seorang menteri khusus bagi kebutuhan kaum muslimin. Ini menunjukkan cepatnya mereka dalam melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menunjukkan pula satu sebagai dalil bahwa kaum mukminin di hari kiamat kelak akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Semoga Allah menjadikan kita ini adalah hamba-hambanya yang dapat melihatnya di hari kiamat kelak. Ya, Allah memberikan kepada kaum mukminin, dan ini nikmat yang terbesar. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman, ya, maka mereka tidak akan melihat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yawma'idhin lama'jubun. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu, pada hari kiamat, benar-benar berhalang dari melihat Rabb mereka, berhalang dari melihat Tuhan mereka. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Adapun kaum mukminin, mereka akan melihat wajah Allah. Dan ayat ini sebagai dalil hujjah yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam masalah ini, bahwa Allah akan menampakkan dirinya kepada kaum mukminin. Kemudian bab yang berikutnya, bab tentang al-wali al-adil. Bab tentang wali yang adil. Ya, wali yaitu penguasa yang adil. Ini masalah yang penting untuk juga kita membahas. Ya. Ini masalah wali yang adil. Kata Imam An-Nawawi, ya, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa dalam bab-bab Riyadus Salihin. Beliau membawa ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil dari bab yang dibahas. Pertama ayat Quran. Kalau ada ayat, kalau tidak kadang-kadang langsung kepada hadis. Di antara ayat ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Qala Allahu ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan baik. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan kepada keadilan dan kepada perbuatan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, syariat itu adalah syariat yang paling adil. Karena Allah memerintahkan pada keadilan. Ya, maka tidak mungkin Allah yang memerintahkan kepada keadilan lalu Allah menjadikan pada syariatkan suatu, pada syariatnya suatu kezaliman. Ini adalah mustahil. Ya. Aqlan wa syar'an. Ya. baik secara akal maupun secara naqlan dari Quran dan hadis. Tidak mungkin, mustahil bagi Allah Ta'ala memerintahkan keadilan lalu Allah jadikan syariatnya, di antara ajaran syariatnya ada kezaliman. Ini satu hal yang mustahil. Kalau dalam perbuatan manusia sudah tercela, ya, apalagi Allah Ta'ala, Maha Suci Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang manusia yang memerintahkan suatu lalu dia tidak amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura waqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di sisi Allah kamu berbuat berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, Allah ketika memerintahkan berlaku adil, maka mustahil Allah menjadikan dalam syariatnya ketidakadilan atau ada satu hukum yang tidak adil. Tidak mungkin, itu mustahil. Ya. Nah, maka dari itu, kalaupun misalnya ada hal yang memberi kesan itu tidak adil, ya, ketahuilah bahwa itulah hakikat keadilan. Ya. Contohnya dalam hal berkaitan dengan warisan. Yang mana Allah membagikan warisan bagi anak laki-laki dapat dua bagian, bagi anak perempuan satu bagian. Ada sebagian orang yang lemah akalnya, lemah imannya, ya, hidupnya hanya dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam, ya, mereka beranggapan bahwa ini adalah satu kezaliman, ketidakadilan, ya, ini melanggar HAM, subhanallah, melanggar HAM, Allah melanggar HAM, oh Allah yang menciptakan manusia, ya, tapi itulah realita, dan itulah keadilan, dan itulah kenyataan, ya, ada sebagian orang yang tidak mau, ya, dalam hal pembagian waris, kecuali, ya, harus bagi sama. Padahal Allah Ta'ala menyatakan tentang warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa anak laki dapat dua bagian, anak perempuan dapat satu bagian. Ini keadilan, ya. Inilah ainul adl, hakikat keadilan. Karena Allah yang Maha mengetahui, Dia yang menciptakan hamba-hambanya, dan Dia yang mengetahui tentang apa yang penting bagi mereka, ya, dalam pembagian itu. Ya, nah, oleh karena itu hati-hati kita di dalam menilai syariat Allah. Ya, kita ini bukan untuk menilai syariat Allah. Kita manusia hamba Allah, tugas kita adalah menjalankan syariat Allah. Ya, bukan menghukumi Allah. Ya, atau mengadili Allah, tidak. Allah tidak akan diadili. Ya, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah berbuat. Tapi mereka manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, maka itu camkan, hati-hati dalam masalah ini, ya. Jangan sampai kita bisa terjerumus dalam kemurtadan, kekufuran, karena kita kemudian menilai atau mengkritisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita lebih tahu dari Allah, seakan-akan kita lebih pintar dari Allah, seakan-akan kita ini lebih lebih adil dari Allah Ta'ala. Ini hati-hati, ya, waspada kita ini seorang hamba yang lemah dan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataan kita di hari kiamat kelak. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang wali, pemimpin yang adil, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, dan berlaku adillah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat ini juga Allah memerintahkan kaum mukminin yang mereka itu memimpin agar mereka berupaya untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya dan berlaku adil di dalam mendamaikan ada misalnya kelompok-kelompok yang bertikai, yang berselisih, hendaklah mereka berlaku adil di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, hadis yang pertama yaitu hadis yang pernah kita bahas, ya, hadis yang pernah kita bahas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. 7 golongan itu, yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasyafi ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakun fil masajid, seorang yang hatinya selalu bergantung di masjid-masjid, ya, dia cinta pada masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah. Watafarraqa alaihi, mereka berpisah karena Allah. Kemudian yang keenam, warajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, dan seorang laki-laki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita, yang mana wanita ini dhatu mansib, dia mempunyai kedudukan, wa jamal, dan wanita yang memiliki kecantikan, ya, dia mengajak berzina. Faqala, namun laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang dia memberi sedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu disembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian, dan seorang yang dia mengingat Allah dengan sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Fafadhat aina, maka kemudian berlinanglah kedua matanya. Jadi dia menangis. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang, ya, 7 golongan tadi yang disebutkan dalam hadis ini, 7 golongan. Nah, yang pertama Allah menyebutkan, ya, tentang Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi Allah di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan ada naungan di hari kiamat, tapi hanya milik Allah. Tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Ya, kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Nah, ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah azza wa jalla di bawah naungan tersebut. Yang pertama disebutkan di sini, imamun adilun, seorang imam yang adil. Imam yang adil ini tentu yang melaksanakan hukum Allah, ajaran Allah, ya, karena Allah memerintahkan kepada keadilan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa imam yang adil itu yang dia melaksanakan syar Allah, ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia betul-betul mengawasi, dia betul-betul memimpin hamba-hamba Allah untuk kebaikan mereka. Ya, makanya disebutkan di sini, imam yang adil sebagai imam yang pertama, di antara sebabnya karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penyebutan imam yang adil yang pertama karena ini adalah manusia yang langka, sangat langka. Ya, maka dia disebutkan yang pertama kali. Ya, hikmah yang kedua, karena imam yang adil ini memberi manfaat kepada orang banyak. Ya, dia memberi maslahat kebaikan bagi mereka. Dia memikirkan tentang keadaan mereka. Dia berusaha, dia bekerja siang dan malam hanya untuk menetapkan atau untuk memberi manfaat, ya, kepada rakyatnya, kepada umatnya. Ya, dan ini juga tentu dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang kedua, seorang pemuda, wasyabun nasya fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang pemuda yang dia tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tentu ibadah di sini bukan sembarang ibadah. Ibadah di sini yang dimaksud adalah ibadah dengan ilmu. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ibadah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mengikuti contoh dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak mungkin tanpa belajar. Tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan baik tanpa ilmu. Ya. Oleh karena itu, pemuda di sini, pemuda yang dia menuntut ilmu, lalu diamalkan ilmunya. Ya, dia melaksanakan ilmunya dalam beribadah pada Allah Ta'ala, pada Allah Azza wa Jalla. Dia termasuk orang yang mendapat naungan di hari kiamat kelak. Karena pada umumnya, yang namanya pemuda itu senang hidup berleha-leha. Atau dia hidupnya ya untuk memuaskan ya masa mudanya, menghabiskan dalam hal-hal, kadang-kadang dalam hal-hal maksiat, a'udzubillah min dalik. Itu kebanyakan pemuda. Illa man rahim Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada sebagian dari mereka yang taat sejak muda, tumbuh besar, selalu beribadah pada Allah, taat pada Allah, ya, sholat 5 waktu di masjid, dia yani datangi majelis-majelis ilmu, ya, dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, ini ada sebagian dari kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, yang demikian. Maka disebutkan di sini masih orang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapat naungan adalah orang yang dia itu cinta kepada masjid. Ya. Tapi mencintai masjid itu untuk ibadah, untuk sholat 5 waktu. Ya. Bukan sekedar untuk menginap di masjid, tidak. Ya. Tidak. Tetapi dia betul-betul hatinya selalu rindu kepada masjid. 5 waktu dia di masjid. Ya. Sebelum azan sudah siap ke masjid. Kalau bepergian, ya, otaknya, pikirannya di masjid. Ya. Hatinya betul-betul muallak. Hatinya selalu ingat kepada masjid, ingat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, dan ini suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang mencintai masjid untuk beribadah pada Allah, sholat di masjid, baca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya dari amal-amal soleh yang dikerjakan di masjid. Kemudian berikutnya adalah 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ini juga termasuk yang mendapat naungan. Ya, cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, 2 orang yang mereka cinta karena Allah dan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga akan dimasuki dalam naungan Allah di hari kiamat kelak. Jadi betul-betul persahabatan mereka murni karena Allah. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari temannya. Tak kecuali bagaimana mereka tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam beribadah, ya, mereka saling cinta karena Allah. Kalaupun mereka diputuskan harus berpisah, mereka ridho untuk berpisah. Ya, kalaupun diputuskan ya atau ditakdirkan Allah mereka berpisah, yang satu meninggal duluan misalnya, ya, dari yang lainnya, atau yang satu pindah ke tempat yang lain, mereka tetap yakni tetap untuk saling mencintai, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya tentang seorang wanita. Ya, wanita yang dia seorang laki-laki yang dia diajak berzina, berbuat perbuatan keji, waliyadzubillah, na'udzubillah min dalik, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ya. Dia memiliki kedudukan dan kecantikan. Dia anak seorang pejabat, punya harta, punya kecantikan. Ya. Mengajak seorang pemuda, seorang laki-laki itu berzina bersamanya atau berzina dengannya. Tapi dia tidak mau. Dia menolak. Dan mengatakan, "Inni akhafullah." Sungguhnya aku takut pada Allah. Jadi yang mendorong dia untuk menolak perbuatan itu karena takut kepada Allah. Bukan yang lainnya. Karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau karena maslahat lain, ya berarti tidak takut pada Allah. Hanya mungkin tidak ada peluang. Ini tidak termasuk. Seorang meninggalkan maksiat karena memang tidak ada peluang, ya dia tetap dapat dosa. Ya. Karena dia tidak mengerjakan disebabkan karena peluang yang tidak memungkinkan. Seandainya peluang ada, dia akan kerjakan. Ya. Tapi seorang yang meninggalkan maksiat karena Allah, sebelum dia lakukan, dia tinggalkan, padahal terlintas dalam dirinya untuk bermaksiat, tapi kemudian dia tidak melakukannya karena takut pada Allah, dia dicatat satu pahala. Ya, satu kebaikan. Ini juga kata sebagian ulama, mencakup seorang wanita. Wanita yang dia menjaga dirinya dari ajakan seorang pemuda atau seorang laki-laki yang memiliki yang memiliki harta, kedudukan, tapi dia menolak. Wanita itu menolak, maka ini termasuk yang mendapat naungan di hari kiamat kelak. Tapi dengan catatan takutnya atau meninggalkan maksiat itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian berikutnya, orang yang memberikan sedekah dan dia menyembunyikan sedekah itu. Kan banyak manusia, ya, di antara manusia yang lebih senang kalau orang tahu bahwa dia memberi sedekah. Ya, na'udzubillah. Kadang-kadang terjerumus pada riya. Kadang-kadang terjerumus kepada riya. Nah, orang yang dia itu memberikan sedekah, sedekahnya disembunyikan, ini termasuk orang yang akan mendapatkan naungan. Ya. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka dia mendapatkan yaitu naungan di hari kiamat kelak. Maka di sini ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama, bahwa orang yang dia misalnya memiliki kewajiban mengeluarkan zakat mal, kalau dalam hal zakat mal itu dianjurkan untuk dia itu mengumumkan, artinya ketika dia mengeluarkan zakat mal diketahui oleh orang, itu lebih utama. Apa hikmahnya? Supaya tidak terfitnah. Yang kedua, jadi tidak terfitnah artinya nanti ada orang mengatakan, "Wah, si fulan belum keluarkan zakat." Nah, ketika diumumkan bahwa dia telah mengeluarkan zakat, itu artinya ya dia terhindar dari fitnah. Ya. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah supaya orang yang belum mengeluarkan zakat, yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dari orang-orang kaya, mengikuti jejaknya. Mereka pun akan mengeluarkan zakat karena melihat si fulan mengeluarkan zakat. Tadi umumkan dia mengeluarkan zakat. Maka mereka juga punya harta dan wajib mengeluarkan zakat. Mereka akan mengikuti jejaknya. Ini hikmah. Kalau zakat diumumkan. Ya, tetapi kalau sedekah, tatawu, nafkah yang bersifat sukarela, itu tidak ada kewajiban. Itu lebih utama adalah disembunyikan. Seorang yang bersedekah pada fulan, dia sembunyikan, dia kirim orang, tolong sampaikan ini kepada fulan. Ya. Tanpa diumumkan. Atau dia sendiri yang langsung kasih, tangan dengan tangan. Ini lebih utama. Ya. Dan dia memesan pada orang yang diberikannya, diam. Jangan kamu bicara. Ya. Jangan sampai ada orang tahu bahwa aku berikan pada kamu. Nah, ini namanya, ini yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya. Jadi memang sebetulnya kita dalam hal berkaitan dengan sedekah yang bersifat tatawu, yang tidak wajib, bukan zakat, sebaiknya disembunyikan. Tak usah diumumkan, ya, tak usah dipamerkan. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang senang pamer amal. Sholat tahajud diceritakan. Aku semalam sholat tahajud. Tak usah. Cukup kita dengan Allah. Sedekah diingat, diomongkan. Ya. Sedekah diomongkan, diceritakan pada orang lain. Untuk apa? Cukup Allah yang tahu. Kalau hal itu memang harus disembunyikan. Ya. Kemudian berikutnya, seorang yang dia mengingat Allah sendirian. Ya. Bukan dalam keadaan disyuting, diambil film, tidak. Atau di YouTube-kan, tidak. Ya, dia sendirian mengingat Allah, ingat dosa-dosanya, ingat maksiatnya pada Allah, dan mengingat rahmat Allah. Kemudian berlinanglah air mata. Air matanya. Nangis. Berlinang air matanya. Ya. Sendirian karena dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk orang yang mendapat naungan di bawah naungan Allah di hari kiamat kelak. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari 7 golongan ini dan amal-amal mereka. Keutamaan imam yang adil, keutamaan anak muda menuntut ilmu, tumbuh besar dalam ilmu dan ibadah pada Allah, keutamaan orang yang mendidik anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya, sehingga anak menjadi masya Allah, ya, ini dapat keutamaan, karena anak itu besar dalam beribadah pada Allah, tentu ada yang mendidiknya, entah gurunya. Atau mungkin orang tuanya atau gurunya, ya, atau ayah angkatnya, kadang-kadang begitu. Ada orang diangkat anak, dididik betul, jadi. Ya. Taat pada Allah, beribadah pada Allah, tumbuh besar dalam ketaatan pada Allah, maka dia pun ini termasuk yang mendapatkan fadilah. Ya. Kemudian keutamaan orang yang selalu cinta kepada masjid, hati yang bergantung pada masjid, rindu kepada sholat, rindu kepada azan. Kapan dia mendengar azan? Untuk dia pergi ke masjid, sholat 5 waktu bersama kaum muslimin. Setelah sholat duduk mungkin ngaji atau yang lainnya. Intinya hatinya selalu cinta kepada masjid. Ya, cinta kepada masjid dari hati dan karena Allah, bukan keliling masjid. Ini harus digarisbawahi. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ada orang yang hatinya bergantung kepada masjid, bukan orang yang keliling cari masjid-masjid, tidak. Ya, tapi orang yang hatinya bergantung di masjid, selalu ingin ibadah di masjid. Kemudian berikutnya, keutamaan orang yang menahan orang yang saling cinta karena Allah. Seorang atau dua orang muslim atau dua orang muslimah yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia juga akan mendapatkan fadilah ini. Kemudian berikutnya yaitu keutamaan orang yang dia menjaga kehormatan dirinya, dia berpaling dari perbuatan keji, dari perbuatan zina dan yang lainnya, padahal dia mempunyai peluang untuk melakukannya, tapi dia menahan diri dari perbuatan tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang muraqabatullah, yang selalu ya merasa dia diawasi oleh Allah, merasa dia dipantau oleh Allah. Ini juga memiliki keutamaan, ya, orang yang selalu merasa dijaga, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, sehingga dia selalu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula keutamaan orang yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah, dia memiliki keutamaan ini. Kemudian yang terakhir adalah orang yang dia bersedekah, dia sedekah yang disembunyikannya, tidak ditampakkan. Ini juga memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu kita dihimbau, dianjurkan dalam agama ini untuk bersedekah itu dengan tidak menampakkan sedekah itu kepada orang banyak. Cukup orang yang kita sedekahkan itu yang tahu. Yang lain tidak perlu tahu. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, ya. Maka alangkah ya indahnya sifat-sifat ini, ya, kalau seorang bisa berupaya ya untuk melakukannya yang dia mampu, ya. Ya, seperti tumbuh besar dalam beribadah pada Allah, hati yang selalu bergantung kepada masjid, kita cinta karena Allah, kemudian menahan diri dari berbuat maksiat, ya. Ini amalan-amalan yang insya Allah seorang itu kalau minta pertolongan Allah dia mampu melaksanakannya. Ya. Kemudian juga orang yang memberi sedekah, ya, dengan sembunyi, dan orang yang selalu takut pada Allah, dia nangis karena takut pada Allah, karena dosa-dosanya. Nah, ini amalan-amalan semua itu insya Allah bisa kita lakukan. Hanya satu yang sangat berat, yaitu menjadi imam yang adil. Ya. Ini yang berat. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang disebut dalam 7 hal ini, dalam 6 poin yang lainnya, insyaallah kalau seorang isti'anah kepada Allah, minta pertolongan pada Allah, Allah zat yang maha pemberi. Allah zat yang maha pemberi kepada hamba-hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan ya membukakan baginya, kami akan menunjukinya jalan-jalan kami. Itu kata Allah dan janjinya. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Betul, Allah Maha mengetahui. Tidak mungkin Allah memberi stempel orang ini berbuat orang-orang berbuat baik kecuali karena Allah tahu niatnya. Hatinya dalam berbuat baik. Betul-betul karena Allah. Bukan untuk disanjung orang. Bukan untuk ditokohkan orang. Ya, bukan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi, kedudukan-kedudukan di dunia, tidak. Dia berbuat karena Allah. Ya. Karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Nah, orang-orang seperti inilah yang Allah bukakan baginya pintu-pintu dan jalan-jalan yang banyak. Ya. Yang terakhir, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang berbuat adil di sisi Allah, sesungguhnya orang-orang berbuat adil nanti di sisi Allah mereka di hari kiamat, mereka itu mendapat apa? Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Siapa mereka itu? Orang-orang berbuat adil ini yaitu orang-orang yang mereka adil dalam hukum mereka, dalam menghukumi dan adil. Wa ahlihim wa mawalu. Dan adil terhadap keluarga mereka dan kepada orang yang menjadi wewenang mereka, diberi kekuasaan, mereka adil. Ini akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mereka yakni betul-betul berlaku adil terhadap apa yang mereka diberi amanah ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam, dan selebihnya untuk waktu untuk pertanyaan kami kembalikan ke Jakarta. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita, dan semoga ini bermanfaat bagi diri kami dan semua yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, silakan kita coba sapa di layanan telepon. Halo. Nah. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini Ustaz, apa sih perbedaan kufur sama syirik? Nah, mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Baik. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan Ustaz, silakan. Perbedaan antara kufur dan syirik, bahwa syirik itu adalah seorang yang dia, misalnya, atau perbuatan seorang yang menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyembah selain Allah. Ini nama syirik. Ya. Jadi perlakuan, perbuatan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi lain menyembah kepada selain Allah. Berharap pada selain Allah, bergantung pada selain Allah. Padahal dia ngaku, dia ini mengakui bahwa dia itu beriman pada Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, ya, di zaman Nabi SAW, mereka beriman pada Allah. Makanya mereka beriman pada Allah, kemudian mereka jadikan berhala-berhala itu perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Inilah syirik. Ya, inilah syirik. Kemudian kesyirikan itu ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dua-duanya harus kita jauhi. Ya. Ini tentang syirik. Jadi seorang mengaku adanya Allah, beriman bahwa Allah itu pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi dia tidak beribadah pada Allah. Ya. Dia beribadah pada selain Allah dan menjadikan selain Allah ini sebagai perantara. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini musyrik. Ya. Jadi dia mengakui adanya Allah. Bukan tidak. Kemudian orang yang kufur itu, atau kekufuran, yaitu bisa lebih umum daripada kesyirikan. Artinya, dia tidak beriman pada Allah. Dia tidak beriman pada Rasulnya. Dia intinya tidak ada agamanya. Ya, dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau dia mungkin menantang Allah akan apa yang Allah syariatkan. Ya, ditantangnya atau diperolok-olokkannya. Ya, ini sudah menjurus kepada adalah kekufuran. Ya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan dalam masalah akidah, kitab-kitab akidah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara kekufuran, kemusyrikan atau kesyirikan, kemunafikan, ya. Ada ateisme, itu orang-orang yang sama sekali tidak percaya akan ada hari kiamat. Jadi mereka golongan kafir pun banyak, golongan kafir itu. Ada pun musyrikin, hatta dalam umat ini, ada sebagian umat ini yang melakukan kesyirikan. Ya. Tetapi apa kita menstempel mereka? Ini kaum musyrikin? Ya juga tidak. Tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Dan itu ada. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim tentang kesyirikan ini, bahwa Allah tidak mengampuni, inna Allah la yakfiru an yushraka bihi, wa yakfiru maduna dhalika lima yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni seorang syirik pada Allah. Tapi Allah mengampuni yang selainnya. Dosa selainnya, kalau Allah menghendaki, Allah ampuni. Tapi dosa syirik tidak. Tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya masih di layanan-layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 021-8236-543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Ini saya dari hamba Allah yang di Batam. Silakan Ibu di Batam. Ini saya mau nanya Ustaz, apabila lagi sholat, lagi di dalam tengah sholat itu mukenanya tersingkap, terus kakinya kelihatan, apa itu sholatnya langsung batal atau gimana Ustaz? Terus baik, kalau sedangnya sholat ini Ustaz, sholat maghrib, isya, subuh, kalau kita lagi sholat sendiri itu harus bersuara atau tidak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, dua pertanyaan. Silakan. Pertanyaannya bagus sekali. Di dalam sholat, setiap orang, entah itu wanita atau laki-laki, ketika di tengah sholat, kemudian misalnya, ada auratnya yang tersingkap, kalau dia segera menutupnya, maka insya Allah tidak mengapa. Misalnya ibu yang bertanya tadi sedang sholat, tetapi kakinya terbuka. Dia menyadari hal itu. Kemudian dia segera menutup, yang menarik dengan tangannya misalnya. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dibiarkan, ini membatalkan sholatnya. Kalau dibiarkan terbuka, ini akan membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia langsung menutup, atau mungkin dia tidak tahu, kakinya terbuka dia tidak tahu, bisa saja ada orang tidak sadar, yang mudah-mudahan Allah mengampuninya, ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi kalau dia tahu langsung ditutupnya, maka insya Allah itu la yadurru, tidak apa namanya, tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan pertama. Yang kemudian yang kedua, bagi wanita semua suara direndahkan. Mengeraskan suara itu hanya bagi imam, ya. Ketika sholat subuh, maghrib dan isya, termasuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ini dikeraskan ketika seorang imam atau seorang laki-laki menjadi imam. Jadi kalau wanita yang sholat itu walaupun di waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya, ya tidak mengeraskan suara, kecuali misalnya ada wanita sholat berjamaah di rumahnya, ibu sama anak perempuannya, ya. Maka tidak mengapa yang menjadi imam, dia berdiri di tengah, yang jadi makmum di samping-sampingnya. Dan dia tidak mengapa insyaAllah mengeraskan suaranya untuk makmumnya. Ini kalau kadang-kadang di rumah ada sholat berjamaah antara istri, anak-anak, maka dia tidak mengapa mengeraskan suaranya ketika jadi imam, ya. Sholat berjamaah dengan saudara-saudara perempuannya atau dan ibunya, dan itu pun tidak usah terlalu keras seperti laki-laki, yang penting di samping itu udah dengar. Wallahu a'lam. Tapi kalau sholat sendirian tidak, sholat sendirian sudahlah, seorang wanita sholat dengan suara pelan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya, dan tentunya faedahnya juga dapat bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri perjumpaan dan juga sesi tanya jawab kajian di pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita ini. Silakan. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita amalan-amalan, berikan taufik kepada kita mengamalkan di antara yang disebutkan tadi dalam 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kala, ya. Semoga yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. yang mampu kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Fadilah yang besar ini jangan disia-siakan, ya. Fadilah yang besar ini jangan disia-siakan, ya, karena kita akan menyesal, ya. Semua yang meninggal lu akan menyesal. Kesempatan yang ada, marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, dan selalu kita minta mohon pada Allah taufik, hidayah, inayah, ya, agar kita dapat mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan bab yang kita bahas tentang wali yang adil, penguasa yang adil, semoga Allah menudahkan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, di negeri manapun mereka tinggal, semoga Allah memberikan pada mereka pemimpin-pemimpin yang baik, yang soleh, yang taat pada Allah, yang menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pemimpin yang baik itu adalah juga berdampak dari rakyat yang baik. Oleh karena itu, mari kita selalu memperbaiki diri kita, ya, sebagai umat, sebagai rakyat, perbaiki diri kita. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang kita inginkan, kita idam-idamkan. Dan yang ada kita tetap harus mendoakan mereka, semoga Allah beri taufik, Allah beri hidayah, ya, kepada para pemimpin kaum muslimin dimanapun mereka berada. Aqulu qawli hadza, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan menutup kajian ini kami haturkan jazakumullah khairan, baik yang di Jakarta, al-ikhwas kalian di Roja, maupun para pendengar pemirsa sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.